Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala huma ba'di. Qala rahimahullah dalam hadis yang lalu, hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Rafaq, wa akhbara subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam hadis ini, anna ada'a faridhihi faraidhihi, bahwa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, ini kewajiban yang Allah tetapkan atau hal-hal yang wajib yang ditetapkan oleh Allah, ahabbu ma tafarraba ilaihi ilaihil mutafarribun. Dalam naskah yang lain disebutkan, ahabbu ilaihi mimma tafarraba bihi ilaihi al mutafarribun. Dalam naskah yang lain disebutkan bahwa menunaikan hal-hal yang Allah wajibkan itu adalah amalan taqarrub kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan oleh orang-orang mutaqarribun. Itu menurut versi naskah yang lain. Kalau di versi kita di sini, bahwa menunaikan kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan itu adalah perkara yang lebih dicintai. Ini ahabbu ma taqarraba bihi ilaihi al-mutaqarribun, sesuatu yang digunakan oleh mutaqarribun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang lebih dicintai oleh mutaqarribun, orang-orang yang bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma bedanya kalau yang naskah yang lain berarti apa? Menjadi menunaikan perkara yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Kalau yang versi kita di sini berarti mengerjakan perkara yang wajib itu yang lebih dicintai oleh orang-orang yang bertakarruf. Lebih dicintai oleh orang-orang yang bertakarruf kepada Allah. Allah a'lam. Baik. Qala thumma ba'daha an-nawafil. Kemudian setelah itu adalah an-nawafil. Kalau dari hadis kelihatannya yang lebih enak. Yang naskah yang lain, sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah dari hal-hal yang bertakarruf kepadanya, yang digunakan bertakarruf kepadanya oleh orang-orang yang bertakarruf. Jadi amalan yang wajib. Kemudian setelah itu baru an-nawafil. Yang pastikan al-halalinya itu pastikan siapa? Biasanya mana? Tidak ada ya. Baik. Qala rahimahullah. Alhamdulillah kami lagi. Wa anna al-muhit la yazalu yukthiru min an-nawafil hatta yasira mahbuban lillah. Kemudian kata beliau, orang yang mencintai, yang mencintai Allah, dia akan senantiasa memperbanyak amalan-amalan nafilah. Dia akan berbanyak amalan-amalan sunnah sampai akhirnya dia dicintai oleh, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi mahbub bagi Allah. Fa idza sara mahbuban lillah, setelah dia menjadi mahbub Allah, yang dicintai oleh Allah, aujabat mahabbatullahi lahu mahabbatan ukhra minhu lillah. Setelah dia menjadi mahbub bagi Allah, cinta Allah kepadanya itu mengharuskan adanya cinta lain dari dia, dari hamba tersebut untuk Allah. Fawqal mahabbatil ula. Fawqal mahabbatil ula. Qala. Bisa ya paham ya? Setelah dia jadi kekasih Allah, cinta Allah kepadanya itu mengharuskan tumbuhnya cinta lain dari hamba tersebut, menuntut adanya cinta lain dari hamba tersebut kepada Allah lebih dari cinta yang pertama. Fashaghalatha bihil mahabbatu qalbah. Cinta yang tadi, yang muncul baru ini tadi, membuat hatinya sibuk. Membuat hatinya tersibukkan sehingga tidak lagi punya al-fikrah. Fasaqalat hadhil mahabbatu qalbahu an fikrah. Membuat hatinya itu tidak lagi memikirkan wal ihtimam, punya perhatian bi ghairi mahbubihi, kepada sesuatu yang lain dari yang dicintainya. Wa malakat alaihi ruhahu, dan cinta tersebut yang ukhra ini tadi, fawqal mahabbatil ula, itu menguasai rohaninya, ruhnya. Wa lam yabqa fihi si'atan li ghairi mahbubihi albatta, sehingga tidak ada tersisa di dalam ruh itu tadi tempat yang cukup untuk selain kekasihnya sama sekali. Jadi sudah tertutup. Ini berangkat ya, tahapan ini sampai akhirnya pada tingkatan khullah. Sampai pada tingkatan khullah, sehingga betul-betul di dalam hati itu tidak ada lagi terisi kecuali oleh yang dicintai. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai khalilnya. Begitu juga Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, seandainya beliau mau mengambil seorang khalil dari kalangan manusia, maka Abu Bakar lah yang akan dijadikan oleh beliau khalil, karena singkatnya sudah sebetul mengisi seluruh. Tapi kan beliau menyatakan, tetapi beliau sudah dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya sudah sampai seperti ini, maka tidak ada lagi tempat untuk yang selain yang dia cintai. Nah, coba bayangkan kalau misalnya yang dicintai itu adalah sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah. Entah itu pekerjaan, entah itu wujud manusia, keluarga, anak, istri, harta. Nah, bagaimana disebutkan oleh beliau pada bab-bab yang baik, apa namanya, paragraf yang lalu, uzibah fid dunia wal barzakh wal yamah. Fasara dzikru mahbubihi wa hubbuhu mithlun wa mathaluhu al-a'la malikan lazima qalbahu, atau di dalam nashah yang lain malikan lizimami qalbihi. Nah, yang pikir baca malikan lizimami qalbihi. Nah, akhirnya setelah dia menjadi hatinya disibukkan dengan cinta kepada Allah yang lebih dari cinta yang pertama, karena Allah mencintai dia, maka setelah dia menjadi mahbuban billah, sara dzikru mahbubihi, ketika dia mulai muncul cinta ukhra, mahabbatun ukhra itu tadi muncul, sara dzikru mahbubihi, menyebut-nyebut, mengingat mahbubnya, kekasihnya, sosok yang dicintainya, wa hubbuhu, mencintai mahbub tersebut, wa masalahul a'la, dan masalahul a'la, sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha mulia, malikan itu akan menjadi penguasa, menjadi raja, li zimami qalbihi, akan menjadi raja yang mengendalikan hatinya, mustaulian ala ruhihi, berkuasa atas rohnya. Istilah al-mahbub ala muhibbihi as-sadiq. Jadi seperti berkuasanya al-mahbub kepada orang yang mencintainya, yang jujur dalam mencintainya, fi mahabbatihi allati qad jama'at wa hubbihi kulluha lahu, yang semua kekuatan cinta itu tertuju hanya kepada mahbubnya ini tadi. Masalul a'la. Itu kalau kita ini gimana membayangkan? Ya lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika betul-betul mereka mencintai Allah. Nah, segala sesuatu yang datang dari Allah, perintah-perintah itu, nah, lebih mereka dahulukan daripada bahkan diri mereka, bahkan nah, keluarga, bahkan dari anak dan istrinya, bahkan dari kerabatnya, dari orang tua. Semua mengendalikan hati. Jadi cinta tersebut mengendalikan hati mereka. Wala raiba anna hadzal muhib, dan tidak diragukan lagi bahwa muhib tersebut yang mencintai ini tadi, in sami'a bi mahbubihi, dia kalau mendengar dengan mahbubnya, wa in absara bi mahbihi, wa in batisha bihi, wa in masha bihi, kalau dia melihat dengannya, memukul, menggenggam dengannya, melangkah dengannya, fahuwa fi qalbihi, dan dia ada di hatinya. Maksudnya di sini ada di hatinya bukan zat sosok yang dicintai itu tadi, tidak akan mungkin, maksudnya itu. Ya, nah ketika dia yang seperti ini, nah orang banyak salah ketika dia merasa bahwa dia sudah mencintai Allah, seakan-akan Allah itu menyatu dengan dirinya, padahal tidak. Seperti juga kita, ketika seseorang mungkin mencintai istrinya, mencintai anaknya, tidak ada mereka di dalam hatinya, artinya jasad mereka di dalam hatinya tidak, kan begitu. Tapi semua enam, apa yang tentang mereka ada dalam hatinya. Dipikirkannya maslahat mereka, bagaimana perhatian yang pada mereka. Begitu juga fahuwa fi qalbihi, dan Allah ada di hatinya. Wa ma'ahu, ini maksudnya bukan zat Allah masuk dalam hatinya, tidak. Sifat-sifatnya, namanya. Wa na'am, fahuwa fi qalbihi wa ma'ahu. Allah ada di hatinya, wa ma'ahu bersamanya. Wa anisuhu, menjadi anisuhu, artinya teman dekatnya, teman duduknya. Dia tidak merasa kesepian. Wa sahibuhu, dan menjadi sahibnya yang selalu menyertai dia. Falba huna, ini ba di sini, ha huna baul musahabah. Artinya ketika disebutkan warijna, yani dalam hadis fabiya yamshi fabiya yasma wa fabiya yubtir, bi ba di situ ba musahabah, huruf jar itu ba musahabah. Selalu Allah menyertai matanya, pendengarannya, penglihatannya. Wahya musahabatun la nadhira laha, yaitu persahabatan atau penyertaan yang la nadhira laha, yang tidak ada bandingannya. Walatudraku, dan bahkan tidak bisa ditangkap, tidak bisa dicerna, bimujarradil ikhbar, seperti kita sekarang ini, tidak mungkin bisa diterangkan dengan cerita ini, tidak bisa kita kenal, sebagian kita mungkin tidak. Anha la tudraku bimujarradil ikhbar anha wal ilmi biha, tidak bisa hanya sekedar maklumat, tahu ya, tapi membayangkannya seperti apa, tidak bisa kita membayangkan bagaimana orang itu yang dekat kepadian dengan Allah ini, yang mencintai Allah ini, yang Allah kemudian menjadi matanya, Allah menjadi telinganya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Fabiya yasma, fabiya yubsir, fabiya yamshi, fabiya yabtish, kata Allah. Ya, dan bisa kita membayangkannya seperti apa. Maka kata beliau, fal mas'alatu haliyah, la almiyatun mahdha. Jadi kondisinya masalahnya ini sekarang bukan masalah yang apa ilmiah semata, bukan, tapi haliyah, ini kenyataan. Bagaimana konkretnya itu nggak bisa kita terangkan dengan kalimat. Tapi kalau misalnya mau ngambil contoh, lihatlah kembali. Nah, man arad angyatan, faliyatan diniman fatmata. Lihat bagaimana para sahabat. Kembali kita ke sana, kita untuk melihat bagaimana mereka orang-orang yang matanya, nah, telinganya, orang-orang yang mereka itu betul-betul Allah katakan fabiya yasma, wabiya yubsir, wabiya yamshi. Yang seperti dilanjutkan apa? Dilanjutkan oleh Allah dalam hadis itu, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Langsung saat itu juga. Kalau dia minta perlindungan, langsung saat itu juga dilindungi oleh Allah. Kita lihat bagaimana dalam kondisi, dalam perang Qadisiyah misalnya, perahu-perahu sudah dihancurkan oleh tentara Persia. Tidak ada lagi tempat menyeberang. Gimana caranya? Sholat semua pasukan. Semua sholat saat itu juga minta. Jalan, jalan. Jalan menyeberangi sungai. Sungai Efrat terkenal sungai dalam dan ganas. Subhanallah, mereka berjalan seakan-akan berjalan di atas daratan. Tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang basah kaki-kaki kuda mereka. Nah ini di saat itu juga. Juga seperti Al-Ana Al-Hadrami, sahabat juga. Seperti itu juga kejadiannya. Tidak ada perahu, gimana kita mau menyeberang? Bismillah, jalan. Ya, jalan. Makanya kita penahan sama kita sampaikan. Sama-sama kita dengan para sahabat baca bismillah. Kenapa kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan? Ya. Nah ini yang disebutkan oleh beliau, la tudraku bi mujarradil ikhbari anha wal ilmi biha. Enggak bisa hanya sekedar berita dan pengetahuan semata. Dan ini bukan juga masalah ilmiah mahdhah, tapi haliyah. Ya. Nah, keadaan. Maka mereka yang mungkin ikhlaskan niat dan jalankan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis ini, akan Allah berikan apa yang dia minta. Pernah juga, karena kalau tidak ditambah dengan ini keikhlasan, mungkin dia mencari ini belum tentu dia dapat. Pernah disebutkan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nah beliau menyebut, entah beliau yang mengalami atau orang lain, mendengarkan kalimat, kalau kamu bisa ikhlas, apa kamu bisa menjaga ibadahmu atau apamu dalam 40 malam, akan Allah munculkan hikmah dari lisanmu. Dia coba dalam 40 malam tentang perintah ikhlas atau apa, kok enggak muncul. Kamu niatkan mencari hikmah itu ya tidak muncul. Cuma kamu lakukan karena Allah. Lakukan itu karena Allah. Nah, gimana diingatkan juga oleh Rasulullah. Nah, hal ini seperti innamal a'malu binniyat. Baik. Wa idza kana al-makhluq yajidu hadza fi mahabbatil makhluq. Kalau sesama kita makhluk menemukan seperti ini dalam mencintai orang lain. Nah, artinya seperti yang kita gambarkan tadi. Bagaimana dia mencintai keluarganya, anak dan istrinya? Hum fi qalbi. Hum ulaka fi qalbi. Mereka selalu ada di dalam hatinya. Apa ikut dalam dadanya? Enggak. Mereka di rumah, mungkin di ma'hadnya, di pondoknya, belajar atau tempat kerjanya, dia di tempat lain. Nah, tetapi selalu bersama dia. Dia merasa terhibur walaupun berjauhan dari mereka, anaknya, tugas yang satu di mana. Nah, ini cinta itu. Nah, ini dirasakan juga antara kita dengan sama kita. Allati lam yuqlaq laha wa lam yuftar 'alaiha, yang padahal cinta yang seperti itu tidak diciptakan untuk itu. Dan bukan itu fitrah. Ya. Nah, kama qala ba'dul muhibbin, sebagaimana kata sebagian orang-orang yang mencintai. Artinya perasaan seperti itu ada pada makhluk walaupun itu bukan fitrahnya. Artinya bukan untuk itu dia diciptakan. Ya. Nah, di sini disebutkan sebagian orang-orang yang mencintai, khayaluka fi aini wa dhikruka fi fami wa maswaaka fi qalbi fa aina tahibu. Bayang-bayangmu di mataku, namamu di bibirku, tempat kembalimu dalam hatiku. Kemana engkau lenyap? Mau kemana kamu akan pergi? Tidak akan bisa kamu hilang. Nah, semua ada di dalam dirinya. Terbayang anaknya, terbayang istrinya, atau yang suaminya, nama-nama mereka terlalu disebut. Nah, kadang-kadang salah ucap. Mungkin banyaknya anak-anak yang di sayangnya, salah ucap semua ini. Nah. Salah panggil. Nah, qala rahimahullah, wa qala akhar, yang lain mengatakan, wa min ajabin anni ahinnu ilaihim, sungguh aneh, termasuk aneh, aku rindu kepada mereka, wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i, aku tanyakan tentang mereka orang-orang yang kutemui padahal mereka bersamaku. Siapa merasa yang bersamaku tadi? Domir yang ilaihim tadi, orang-orang yang dicintainya, kerabatnya, anak pamannya, pamannya, sepupunya. Nah, wahum ma'i, padahal mereka bersamaku. Atau mungkin dia merantau, ya, meninggalkan kampung halaman. Dia tanya si orang yang bertemu, dari mana? Dari Solo. Lalu dia tanya, gimana si bulan? Padahal mereka ada di dalam dirinya, selalu diingatnya. Paham ini kan? Wala wa tatlubuhum aini wahum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wahum min adlu'i wahum baina adlu'i. Mataku mencari mereka padahal mereka ada di hitamnya. Wa yashtaquhum qalbi, hatiku rindu kepada mereka padahal mereka ada di dalam dadaku. Nah, ini. Nah, yang ahli-ahli romantis ini ya, para abah, para mahan. Nah, ini yang ada pada saking seorang manusia seperti itu. Anak kepada orang tuanya dia rindu. Misalnya pergi jauh, tanya, gimana abi? Gimana abiku? Gimana umiku? Gimana keluarga? Temannya, teman kecilnya, sahabatnya? Gimana si fulan? Gimana si fulan? Padahal dia juga memikirkan. Wa hadha altaf min qawlin akhar. Qawlin akhar, ini lebih lembut lagi. In qultu ghibti qalbi ghibta fa qalbi la yusaddiquni. Kalau aku katakan kamu hilang, kamu lenyap, padahal hatiku tidak mengakui benar. Artinya hatiku tidak membenarkan. Kenapa? Enggak hilang karena selalu diingat. In anta fihi makan sir lam tahid. In anta fihi makanu sirri lan tali. Nah, karena engkau di dalamnya, di dalam hatiku ada tempat rahasia yang tidak akan mungkin lenyap. Au qultu ma ghibta qala taraf zakati. Kalau aku katakan engkau tidak hilang, engkau tidak lenyap, tetapi mataku mengatakan kamu dusta. Mata mengatakan dusta loh. Kok bisa? Iya, dibilang gaib, nyatanya matanya tidak melihat. Dibilang dia apa ini gaib, ya, dibilang dia tidak gaib, matanya tidak melihat. Dibilang dia gaib, hatinya teringat. Waqad faqad tahayyartu bainas sidqi wal kadhib. Sungguh aku bingung berada antara dusta dan kebenaran. Ini orang yang kalau di dalam naskah yang lain, dhamirnya bukan ta tapi ti. Tapi jarang-jarang yang seperti ini. Karena mereka memang mengungkapkan untuk dengan saudaranya. Mereka mencintai saudaranya, sahabatnya, temannya. Luar biasa. Hampir jarang-jarang kalau di, apa, yang ciri, apa namanya, syair-syair dulu itu yang soraha dengan domir fi ini. Paling-paling kalau misalnya apa, syair-syair jahiliyah. Ya, syair-syair jahiliyah. Nah, itu yang digantungkan di Ka'bah. Qala falaysa syai'un adna ilal muhib min mahbubi. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada orang yang mencintai daripada kekasihnya, dari orang yang dicintai, anak. Nah, kepada orang tuanya atau orang tua pada anaknya, suami pada istri-istri pada suami, sahabat kepada sahabat, murid pada guru, atasan pada bawahan. Kalau sudah itu sudah terikat dengan ada cinta di antaranya, luar biasa dekatnya. Tidak ada yang lebih dekat dari mereka. Nah, dari yang dicintainya. Warubama tamakkanat minhul mahabbatu hatta yasira adna ilaihi min nafsi. Bahkan seringnya, nah, cinta itu menguasai kokoh di dalam hatinya sampai akhirnya tidak ada yang lebih dekat lagi daripada kepada dia dari apa? Nah, bahkan lebih yasira adna ilaihi min nafsi, bahkan jadi lebih dekat kekasihnya itu daripada jiwanya sendiri. Lihat bagaimana para sahabat dengan Rasulullah SAW. Bihaitu yansa nafsahu. Dia lupakan dirinya wala yansahu. Tapi dia tidak lupa dengan yang dicintai. Ya. Hatta dalam keadaan terjepit yang luar biasa. Ubaid bin Adi membuktikannya kepada kita. Bagaimana kalau engkau ditukar dengan Muhammad SAW menggantikan tempatmu. Wallahi seandainya aku dengan keluargaku dalam keadaan senang-senang dengan anak dan istri, aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri. Aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri. Makanya mereka pun takjub. Luar biasa memang sampai ketika dalam perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, Nu'aim bin Mas, oh ya. Itu dan As-Sakafi melihat bagaimana para sahabat Rasulullah, nah, begitu memuliakan Rasulullah SAW. Dia kembali kepada orang-orang Quraisy dan berkata, aku pernah ke Kaisar Persia, melihat Kaisar Persia dan Kaisar Romawi. Belum pernah aku melihat seorang diagungkan oleh sahabatnya, yakni pengikutnya, seperti Muhammad SAW diagungkan oleh para sahabatnya. Luar biasa penghormatan dan pengagungan para sahabat. Setiap beliau dia bicara sallallahu alaihi wasallam, semua tertunduk. Tidak ada yang berani angkat bicara. Setiap dia berbuat, selalu mereka berombak untuk dia bicara, semuanya diam. Nah, dia berkata menyuruh, semuanya berusaha untuk mengerjakan. Bahkan sampai kalau Rasulullah SAW buang ludah, itu berebut mereka menampungnya. Yang ini merupakan khususiyah, khusus bagi Rasul SAW. Sisa-sisa wudhu beliau mereka usapkan ke badan mereka. Sampai juga ketika beliau cukur rambut, semua sahabat berebut. Qala uridu li anta dzikraha fa ka'annama tumatsalu lil laila bi kulli sabilin. Aku ingin melupakan namanya, tetapi seakan-akan Laila menjelma dalam semua rupa. Nah, silakanlah mana yang lebih asik antumnya. Ini jangan seperti itu. Orang yang dia ini dengan sahabatnya. Jadi jangan dibayangkan artinya mereka yang berpasang punya perasaan ini kepada yang bukan halal untuk dia. Ya. Nah. Wa qala akhar, yang lain berkata, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'ba tiba'u 'ala an-naqib. Hati ingin melupakan kalian. Lihat. Kan enggak perempuan laki-laki kan? Menunjukkan apa? Eratnya persaudaraan, persahabatan mereka. Yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'ba tiba'u 'ala an-naqib. Hati ingin melupakan kalian. Tapi tabiat enggan untuk berpindah. Hati tidak apa? Perasaan tidak bisa berpaling, tetap ingat kepada mereka. Wa khassa fil hadits as-sam' wal basar wal yad wal rijl bil dzikri fa inna hadhihi al alat alatul itraq wa alatul fi'li. Kenapa dikhususkan khassa fil hadits as-sam' wal basar wal yad, dikhususkan penyebutan telinga, mata, tangan, kaki. Khusus bi dzikri, ini dikhususkan penyebutannya. Fa inna hadhil alat alatul idrak wa alatul fi'li. Hal ini semua adalah alat-alat untuk menangkap, menjangkau, meraih, dan juga alat-alat untuk bekerja. Wasam'u wal basaru yuridani 'ala al-qalbi iradatan wal karaha. Mata dan telinga itu menyodorkan kepada hati iradah wal karaha, keinginan, cinta dan benci. Cinta dan benci. Wa yajlibani ilaihi al-hubb wal bughd. Maksudnya sama. Ada keinginan, ada ketidaksukaan, ada cinta, ada benci. Apa sebabnya? Pendengaran dan penglihatan. Wa yusta'malul yad warijl, lalu digunakanlah tangan dan kaki. Kalau benci sudah menjauh. Atau mungkin mukul. Kalau cinta dia akan datang. Berjabat tangan. Fa idza kana sam'ul 'abdi billahi, maka ketika pendengaran seorang hamba dengan Allah, bersama Allah, wa basaruhu billah, matanya juga dengan Allah, kana mahfuzan fi alati idrakihi, berarti dia terpelihara di dalam alat-alat penangkapannya, alat-alat penjangkauan idrakihi. Wa kana mahfuzan fi hubbihi wa bughdihi, dan berarti dia terpelihara dalam cinta dan bencinya. Fa hufiza fi batshihi wa mashihi, lalu dia pun akan dijaga dalam langkah dan genggamannya. Kalau matanya terpelihara, telinganya terpelihara, kan enggak akan dia mau mendengarkan suara, apalagi telepon-teleponan, surat-suratan, ya, SMS-an. Apalagi kalau videonya itu sampai pakai video call, nah itu, telepon-teleponnya pakai video call, nggak akan mungkin. Itu kalau dia terpelihara pendengaran dan penglihatannya, terpelihara cinta dan bencinya, dan terpelihara akhirnya apa? Tangan dan kakinya, langkahnya terpelihara. Dia nggak akan kesana. Tangannya juga tidak akan terayun untuk ke sana mengambil, memegang, menulis. Wa ta'ammal kaifa iktafa bi dzikri sam'i wal basari wal yad war rijli wal anil lisan. Renungkan bagaimana di situ dalam hadis itu dicukupkan oleh Allah menyebut telinga, mata, tangan dan kaki, tidak menyebut lisan. Fa innahu, karena idza kana idraku sam'i alladhi yahsulu bi ikhtiyari, yakni karena ketika penangkapan telinga yang itu terjadi dengan upaya, dengan ikhtiar, taratan, kadang dengan usaha untuk cari-cari dengar, wa bi ghairi ikhtiyari taratan, kadang-kadang tanpa keinginan, tanpa usaha, wa kadzalikal basar, juga basar, pandangan mata, qad yaqa'u bi ghairi ikhtiyar faj'atan, kadang-kadang terjadi dengan tiba-tiba, bukan karena keinginan, lewat enggak sengaja tatapan. Nah, misalnya seperti itu. Wa kadzalikal harakatul yad, wa kadzalika harakatul yad, begitu pula gerak tangan, war rijl allati la budda lil 'abdi minha, yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh seorang hamba. Fakaifa biharakatil lisan, bagaimana dengan gerakan lisan, allati la taqa' illa bi qasdin. Nah, kalau yang perkara-perkara tadi itu dilakukan oleh seorang hamba kadang dengan usaha, kadang-kadang tidak sengaja mendengar suaranya, melihat sosok wajahnya ataupun matanya ataupun bentuknya, orangnya lewat misalnya, kemudian tangan dan kaki yang mau tidak mau memang harus dia lakukan. Orang berjalan, orang melangkah, mungkin terayun. Nah, bagaimana dengan lisan, yang kerjaan lisan ini la taqa illa bi qasdin wa ikhtiyar. Di mana kerjaan ini, gerak lisan itu dengan usaha dan dengan niat, dengan sengaja. Wa qad yastaghnil 'abdu 'anha illa haythu umira biha. Dan kadang seorang hamba itu tidak membutuhkannya kecuali ketika diperintahkan dia untuk bicara, untuk bersuara. Wa aidan fanfi'alul lisan, juga kerja lisan, ya. Nah, anil qalbi atam, atau terpengaruhnya, atau pengaruh lisan. Nah, pengaruh lisan anil qalbi atam min infi'ali sa'iril jawarih. Artinya, nah, terhadap hati itu jauh lebih sempurna dibandingkan infi'al sa'iril jawarih. Nah, kesan yang ditimbulkan oleh lisan terhadap hati itu jauh lebih hebat dibandingkan anggota tubuh lainnya. Fa'innahu turjumanihi, fa'innahu turjumanuhu wa rasuluhu. Kenapa? Lisan itu penerjemah apa yang ada di dalam hati. Sehingga kalau dia berucap, dia akan memberikan kesan ke dalam hati. Makanya kata mereka, kalau itu keluar dari hati, masuknya ke dalam hati. Wa rasuluhu. Dan lisan itu putusan dari hati tersebut. Nah, qala. Wa ta'ammal kayfa haqqaqa ta'ala kaunal 'abdi bihi 'inda sam'ihi wa basarihi wa bashrihi wa mashihi. Bi qawlihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaqishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bagi lihat bagaimana Allah membuktikan, ya, menyatakan betul-betul bahwa hamba tersebut dengan Allah, bersama Allah, ketika pendengarannya, ya, indah sami, ketika dia mendengar, ketika dia melihat, ketika dia mengayunkan tangan dan melangkah. Dengan pernyataan Allah dalam hadis, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Tahqiqan likaunihi ma'abdihi. Ditahqiq, dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya bahwa dia menyertai hambanya. Nah, bahwa Allah bersama hambanya. Wa kaunu 'abdihi bihi. Dan hambanya itu bersama Allah, dibimbing oleh Allah. Fi idrakatihi, dalam tangkapannya. Bi sam'ihi wa basarihi, dengan pendengaran dan penglihatannya. Wa harakatihi bi yadihi wa rijlihi, dan dengan geraknya dengan tangan dan kakinya. Ta'ammal, renungkan. Kaifa qala, bagaimana Allah mengatakan fa biya yasma, denganku dia mendengar. Wa biya yubsir, denganku dia melihat. Wa biya yabtish, denganku dia menggenggam. Wa lam yaqul, dan Allah tidak mengatakan faliya yasma waliya yubsir waliya yabtish waliya yabtish. Allah tidak mengatakan untukku dia mendengar, untukku atau karena aku dia melihat atau menggenggam. Nah, qala rahimahullah, wa rubama yadhunnu dhann anna lam al-aula bi hadzal mawdi'. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa lam seperti kalimat liyat yasma itu lebih utama daripada bi, biya yasma. Jadi masalah ini if karena hiya adall ala al-ghaya wa wuqu'u hadhihi al-umur lillah. Karena itu, karena apa? Lam itu lebih jelas menunjukkan kepada tujuan. Dan jatuhnya hal-hal ini tadi karena Allah. Wa dhalika akhas min wuqu'iha bihi. Dan itu lebih spesifik dari terwujudnya itu dan dikatakan dengan bihi. Nah, min wuqu'iha bihi. Ini terjadinya hal-hal tadi dengan Allah. Nah, wa hadza min al-wahm, ini maksudnya wallahu alam, ini ketika beliau menyatakan lam itu menurut mereka lebih tepat karena itu lebih jelas menunjukkan tujuan. Karena orang itu berbuat kan karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, itu lebih jelas menunjukkan tujuan terjadinya hal-hal tadi. Nah, karena Allah daripada, dan dia bahkan itu lebih khusus dibandingkan kalau ini apa namanya min wuqu'iha, nah, terjadinya umur tadi bihi, dengan Allah. Qala daripada dengan ba, itu lebih tepat dengan lam, kata mereka. Wa hadza wahm minal wahmil wal ghalat. Ini termasuk kekeliruan dan kesalahan. Ini salah. Id laisatil ba hahuna li mujarradil isti'anah. Ba di situ dalam hadis itu bukan sekedar isti'anah. Ini artinya dengan bantuan Allah ia melihat, bukan. Fa inna harakatil abrar wal fujjar. Karena gerak-gerik orang yang baik, banyak kebaktiannya, banyak amalannya, dan orang-orang yang fajir, wa idrakatuhum wa idrakatihim, dan saya tangkapan-tangkapan mereka, jangkauan mereka dengan pendengaran ataupun dengan penglihatan, innama hiya bi'aunati bima'unatillahi lahu. Itu memang dengan tidak lain memang dengan pertolongan Allah, bantuan Allah untuk mereka. Tetapi wa innamal ba, tetapi al-ba di sini tidak lain adalah hahuna lil musahabah. Tetapi ba di sini tidak lain adalah lil musahabah. Penyertaan, menyertai. Musahabah itu mengiringi, menyertai. Wa ai innama yasma'u wa yabsiru wa yubtishu wa yamshi wa ana sahibu wa ma'ahu. Ana sahibuhu wa ma'ahu. Jadi maknanya adalah dia mendengar, dia melihat, hamba itu memegang, hamba itu melangkah, dan aku bersama adalah sahabatnya, temannya. Aku bersama dia, kata Allah. Kaqaulihi fil hadis al-akhir. Seperti sabda firman Allah dalam hadis yang lain. Ana ma'a abdi. Aku bersama hambaku. Ma dzakarani. Selama dia mengingatku, menyebut-nyebut namaku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak denganku dua mulutnya. Ini dua bibirnya. Nah. Qala. Wa hadhihi hiya al-ma'iyatul khassah. Inilah dia yang namanya ma'iyatul khassah al-madzkura fi qawlihi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, ma dhannuka ya Abi Bakar, ya Abu Bakr, apa sangkaanmu wahai Abu Bakar, bisnain, dengan dua orang, Allahu salifuhuma, Allah yang ketiganya. Wa qauluhu ta'ala wa inna Allaha la ma'al muhsinin, ini juga ma'iyatun khassah. Innallaha wa qawluhu innallaha ma'al ladina taqaw wa ladina hum muhsinun, ini juga ma'iyatun khassah, Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Wa qawluhu wasbiru innallaha ma'as sabirin, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, innani ma'akuma asma'u wa ara, ini ma'iyah khassah. Yang terakhir qawluhu ta'ala li Musa wa Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Nah, فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام. Nah, huruf ba jar, huruf jar yang berupa ba ini justru itulah yang memberikan faedah makna ma'iyah tadi, ma'iyah khaswa ini tadi, dun lam, bukan lam. Nah, wala yata'atta lil abdi al ikhlas, dan tidak akan mungkin seorang hamba bisa ikhlas. Wasabr, dan sabar. Watawakkal, dan tawakal. Wa nuzuluhu fi manazilil ubudiyah, dan dia menempati posisi-posisi ubudiyah, illa bihadihil ba wa hadihil ma'iyah, kecuali dengan ba musahabah ini dan ma'iyah yang khaswah ini. Kalau sudah Allah bersama dia, maka dia akan dibimbing oleh Allah untuk apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Makanya ketika dalam hadis itu, akhir hadis itu Allah menyebutkan, wa idza sa'al wala in sa'alani la utiyanna. Nah, wala in sa'alani la utiyanna, segera Allah berikan. Nah, siapa yang diminta oleh kekasihnya. Ya. Nah, kita juga artinya apa? Jangan su'uban kepada Allah kita meminta begitu, sudah mengamalkan sunnahku dan mungkin belum cukup untuk kita masuk menjadi salah satu di antara mahbub Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang kita isyarat minta perlindungan kepada Allah tidak dapat perlindungan. Ya, jangan disalahkan Allahnya dan jangan disalahkan hadisnya, kita yang mungkin belum lurus niatnya mengajarkan sunnah, sunnah Nabi SAW. Ada yang lebih apa? Sunnah itu kan juga bertingkat. Ada hal-hal yang mungkin berat, yang mungkin itu yang lebih utama, itu tidak kita kerjakan, tapi yang kecil-kecil kita kerjakan, kita tingkat. Nah, kita dahulukan. Ini kan mungkin kekeliruan kita juga. Nah, walau ini semua. Nah, hal-hal yang termasuk dalam yang hal yang penting ini, bagaimana dia ini dalam bermuamalah dengan Allah. Qala rahimahullah, fa mata kana al-'abdu billahi, maka ketika seorang hamba itu bersama Allah, hanat alaihil masyaq. Nah, ketika Allah menyertai seorang hamba, ketika hamba itu disertai oleh Allah, hanat alaihil masyaq. Akan ringan bagi hamba tersebut semua bentuk kesulitan. Nah, mudahnya dia untuk berinfak, mudahnya dia untuk berjihad, mudahnya dia untuk menang. Ya, bersegera kepada semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berat ini ngerjakan itu, ngerjakan ini, usaha ini, subhanallah. Datang panggilan Allah, bismillah. Nah, nanti bisa dikerjakan lagi. Ya, nah. Wan qalabatil makhawif fi haqqihi amnan. Rasa takut berubah menjadi aman. Rasa takut berubah menjadi aman. Tidak ada lagi yang ditakutinya. Hatta binatang buas seperti safinah maula Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tersesat, nah di sebuah tanah yang sunyi, nah itu dalam keadaan beliau sholat ditunggui oleh seekor singa. Nah, dan kemudian beliau mengatakan, saya maula Rasulullah ada urusan penting. Dia diantar oleh singa tersebut. Diantar oleh singa. Nah, wah itu kan dongeng. Nah, subhanallah, itulah kata mereka. Ya. Nah, ketika hati itu tidak bisa nyambung dengan hal yang seperti ini, mereka katakan itu dongeng, nonsens. Tidak mungkin itu terjadi. Qala fa billahi yahunu kullu masqul sa'bid. Dengan Allah akan ringan semua kesulitan akan menjadi mudah. Wa yashal kullu asir. Nah, sama maknanya. Semua hal-hal yang sulit akan menjadi gampang. Wa yaqrubu kullu ba'idin. Semua yang jauh akan menjadi dekat. Wa kullu ma huwa atin qarib. Nah, setiap yang datang itu pasti dekat. Nah, ini orang-orang yang dia disertai oleh Allah. Wa billahi tazulul humum wal ahzan. Dengan Allah lah, bersama Allah lah hilangnya kegelisahan, hilangnya kekecewaan, ketakutan, kecemasan, hilangnya kesedihan. Kalau kita masih sedih juga, ya jangan salahkan, barangkali kita yang belum beres, belum sampai pada tingkatan mata kita jadi disertai oleh Allah, belum telinga kita belum disertai oleh Allah, tangan dan kaki kita masih berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Malah hamma ma Allah, maka tidak akan pernah ada gelisah orang yang bersama Allah. Wala ghamma, tidak punya rasa cemas. Wala hazan, tidak ada rasa sedih. Illa haitsu yafutuhu ma'na hadhil ba', yaitu kecuali ketika dia kehilangan makna ba' ini tadi. Dia tidak mendapat apa? Tidak mendapatkan jatah ma'iyah. Allah tidak menyertainya. Allah tidak menyertainya. Kerjaannya akhirnya naudzubillah kita diserahkan kepada nafsu kita, diri kita sendiri. Kita merasa ini baik tapi kok akhirnya jadi jelek. Nah, jadi centang berenang semua kacau. Ya. Ini yang kita waspadai. Fayasiru qalbuhu hinaidin kalfut. Hatinya akhirnya menjadi seperti seekor ikan. Idza faraqal ma, ketika terpisah dari air. Yatibu yataqallabu hatta ya'uda ilaih. Gelisah, gelisah, gelisah. Bolak-balik kan gelepar-gelepar ikan itu. Sampai dia kembali ke air. Baru dia tenang. Seperti itu hati seorang yang rindu kepada Allah. Hati yang dia. Nah, ketika dia terjadi. Keadaan dia juga. Nah, ada sesuatu yang hilang ketika dia tidak disertai oleh Allah. Nah. Cuma kita tidak peka. Dan kita tidak mau peduli dengan yang seperti ini. Kadang-kadang kita merasa biasa. Karena kita mungkin sibuk. Karena kita mungkin penat. Padahal kalau kita bandingkan dengan mereka, para sahabat, sepenat apa. Kalau kita terlalu jauh mulia mungkin mereka. Lihat kisah-kisah para ulama kita yang diceritakan sampai kepada kita. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan sudah safar demikian panjang. Dalam usia beliau dalam usia lebih dari 70 tahun. Safar dengan cara seorang muridnya syabab. Belum ada 30 mungkin. Subhanallah. Kemana-mana bersama beliau. Dalam keadaan masuk tengah malam lewat tengah malam jam 1 atau jam 2. Beliau masuk ke masjid. Bukan tidur. Langsung wudu sholat. Sampai subuh. Sang syabab ini tadi tidur. Malu lihat. Syekh bin Baz ternyata sholat. Nah, itu beliau. Nah, kalau misalnya kita terlalu sahabat, terlalu jauh, ya ini yang dekat. Tapi itu kan ulama. Kita jangan pikirnya. Jadi kenapa? Artinya memang, ya yakin yang kita tiru kan ulama kita. Nah. Atau kisah-kisah mereka yang para ulama kita juga yang ya, di waktu mereka syabab seperti kita. Qala rahimahullah. Wa lamma hasala hadhihi al-muwafaqah min al-'abdi li rabbih, ketika kecocokan ini muncul dari hamba kepada Rabb-nya fi mahabbihi, dalam mencintainya, hasanat muwafaqatur rabbi li 'abdi fi hawaijihi wa matalibihi, ketika di hamba tersebut sudah mulai cocok dengan Rabb-nya dalam mencintainya, akan terwujud pula muwafaqatur rabbi, Allah mencocoki dia, mencocoki hamba tersebut dalam semua keperluan dan keinginannya, tujuan-tujuannya. Faqala, kata Allah, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta pasti aku kabulkan. Wala in sa'adani la'uizanna, dan kalau dia minta perlindungan padaku pasti aku lindungi. Nah, kita tinggal lihat lagi keadaan diri kita dengan amalan ibadah ini, sunnah-sunnah yang kurang, kita dapatkan semua yang kita minta. Hati-hati kita. Ya, jangan langsung kita wah ini karena kita sudah sampai pada tingkat ini, belum tentu. Ya, lihat bagaimana kita. Sunnah seperti apa yang kita jalankan? Sebagus apa yang kita jalankan? Seikhlas apa yang kita jalankan? Sementara kita dalam keadaan dhu'nam, dhuluman jahula. Dan ternyata nikmat Allah banyak misalnya tercurah kepada kita. Jangan-jangan ini istidraj. Apanya yang saya andalkan untuk menyatakan ini adalah sebagai wala in sa'alani la'utiyanna. Qala ay kama wafaqani fi muradi bi imtithali awamiri, Allah menyatakan sebagaimana dia mencocokiku dalam keinginanku dengan menjalankan perintahku, kata Allah, wa taqarruba ilayya bi mahabbi, dan mendekat kepadaku dengan hal-hal yang aku cintai, kata Allah, fa ana uwafiqu, maka aku pun mencocoki dia, fi raghbatihi, dalam semua keinginannya, wa rahbatihi, dan hal-hal yang takutkannya, fi ma yas'aluni, dalam hal-hal yang dia minta kepadaku, an af'alahu, untuk aku kerjakan, bihi, terhadapnya, wa yasta'idani an yanalahu, dan dia meminta perlindungan kepadaku, jangan sampai mengenai dia, wa qawiya amru hadhihi almuwafaqah min aljanibain, semakin kuat kecocokan ini dari dua pihak, hatta iqtada taraddud ar-rabb, sampai menimbulkan apa, mengharuskan, menjadikan apa, taraddud ar-rabb, Allah taraddud, bimbang, maksudnya ini artinya Allah tidak menjadi mau melakukan ini atau tidak. Nah, subhanahu wa ta'ala fi imatati abdihi, untuk mematikan hambanya, taraddud, sesuatu yang Allah pasti lakukan, tapi Allah, nah, kenapa? Karena li'annahu yakrah al-maut, karena hamba itu tidak suka mati, dan kita kan tidak suka mati kita semua, tapi hamba Allah yang dicintai oleh Allah ini juga tidak suka mati, dan Allah tidak suka menyakiti dia. Wa Rabbu Ta'ala yakrah ma yakrahuhu 'abduhu wa yakrahu ma sa'ata. Allah Ta'ala tidak suka apa yang tidak disukai oleh hambanya yang sudah sampai tingkatan seperti ini. Wa yakrahu ma sa'ata, dan Allah tidak suka menyakiti dia, menyusahkan dia. Makanya para rasul dan anbiya ulul azmi terutama, ketika datang ajal mereka, mereka diberi pilihan. Datang malaikat maut minta izin, kalau dia diizinkan kamu masuk, kalau enggak. Dan Rasulullah kan diberi pilihan. Ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara milik dunia atau yang di sisi Allah. Hamba tersebut memilih yang di sisi Allah. Langsung menangis Abu Bakar As-Siddiq. Faham? Rasulullah lebih cinta kepada Allah, lebih rindu kepada Allah daripada mereka. Ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan bapak kami, ibu kami, anak kami, diri kami ya Rasulullah. Jangan pergi. Janganlah pilih yang jangan artinya jangan terima kematian bersama kami tetap ya Rasulullah. Mahlan ya Abu Bakar. Ditenangkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang lebih aman, tidak ada yang bermanfaat hartanya, pergaulannya lebih tulus dibandingkan Abu Bakar. Ya. Para sahabat heran, ini apa ini orang tua ini? Kok Rasulullah memberitakan seorang hamba seperti itu, kok dia malah nangis? Baru akhirnya mereka paham. Ternyata yang lebih tahu tentang Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah ini juga. Qala fa min hadhihi al-jiha yaqtadi an la yumitah. Dari sisi ini Allah ini menuntut Allah tidak akan mematikan dia. Kenapa? Hamba itu tidak suka mati. Walakin maslahatu, akan tetapi kemaslahatannya ada pada fi imadati. Fa innahu ma amatahu illa liyuhya. Kenapa? Allah tidak mematikan seseorang itu kecuali untuk menghidupkannya. Allah tidak mematikan hamba tersebut kecuali untuk menghidupkannya. Wala umri'u wala amradahu illa liyusihhahu. Allah tidak membuat sakit seseorang kecuali Allah membuat untuk menyehatkannya. Nanti kan sering, kadang-kadang orang itu mungkin terbaring beberapa bulan, tapi setelah itu sehat, segar luar biasa. Termasuk juga bala yang Allah timpakan dengan maksiat, supaya tahu kamu bahwa kamu itu manusia, dzaluman jahula. Tidak ada yang perlu kamu banggakan. Amalan kamu ternyata tidak ada apa-apa. Nyatanya apa? Kamu terpuruk dalam dosa. Mau membanggakan apa? Kalau kamu ternyata juga berdosa, kebaikan mana yang ingin kau andalkan? Makanya seorang itu dijumuskan ke dalam dosa, jangan dia putus asa. Tapi ingat, jangan pula dia terus berkubang. Oh, ini kan nikmat dari Allah nanti. Nah itu kalau sudah kayak gitu, tertipu juga dia. Cepat dia kembali. Bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Nah, dan itu memang di satu sisi memang rahmat bagi orang yang berdosa. Kenapa? Karena setelah itu kalau dia bertobat kepada Allah, kamanlah dan balam, seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Nah, ya'udu ila yaumin ka'nam waladatuhu kayaum ila yaumin kayaumin waladatuhu ummu. Dia kembali kepada hari seperti dia dilahirkan oleh ibunya kembali. Qala wala aqtarahu illa liyughniyah. Allah tidak membuat seorang itu fakir kecuali untuk mengayakan dia, membuat dia kaya. Wala mana'ahu illa liyu'tiyah. Allah tidak menghalangi dia dari satu pemberian kecuali untuk memberikannya yang lebih baik. Wala yukhrijahu minal jannah fi sulbi abihi illa liyu'idahu ilaih. Dan Allah tidak mengeluarkannya dari surga ketika dia masih dalam sulbi ayahnya Adam kecuali untuk mengembalikannya ke dalam jannah. Ala ahsani ahwali, dengan keadaan yang lebih baik. Walam yakul li abihi ukhruj minha illa wa huwa yuridu an yu'idahu ilaiha. Allah tidak mengatakan kepada bapaknya, kepada bapak kita Adam, keluar dari situ. Ihbitu minha, keluar, turun, keluar kamu dari surga, melainkan agar karena Allah ingin mengembalikan Adam, mengembalikan kita ke dalam jannah. Ini ada sepotong syair disebutkan oleh beliau untuk mengingatkan itu semua nanti. Fahada huwal habib alal haqiqati la siwa. Inilah kekasih yang sesungguhnya, bukan yang lainnya. Bal law kana fi kulli manbitin syi'ratin. Bahkan seandainya di setiap tempat tumbuhnya rambut, minal abdi bagi yang jadi seorang hamba, mahabbatun, ada cinta, tamatun lillah, yang sempurna karena Allah, lakana ba'da ma yastahiquhu ala abdi. Itu adalah sebagian dari yang memang berhak menjadi hak hamba tersebut. Masih sedikit yang kita dapatkan. Qala naqil fu'adaka haythu syi'ta minal hawa. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fada wahaninuhu abadan di awwali manzili. Pindahkan hatimu kemana kamu suka pada dari cinta yang kamu inginkan. Berpindah-pindah. Tidaklah cinta itu kecuali untuk kekasih yang pertama. Cinta pertama. Kam manzilin ya'til ardi ya'liful fata. Betapa banyak tempat di muka bumi ini yang menyenangkan seorang pemuda. Wahaninuhu abadan. Rindunya selamanya pasti ke rumah yang pertama. Di mana dia lahir? Tanah tumpah darahku yang mulia, katanya. Ya, kemanapun kita pergi rasanya, kalau kita bahasa Indonesia, masya Allah, kemanapun kita selalu ingat nyur melambai. Kalau kadang syair itu masya Allah, ya. Konon inam zaman dahulu, subhanallah. Tapi betul-betul ketika kita jauh di rantau, subhanallah, ingat nyur melambai. Ya, nah ini seperti itu juga, kemanapun kita pergi pasti teringat rumah yang dulu pernah kita tinggali ketika kita masih kecil dengan ayah dan ibu di desa, mungkin bahkan subhanallah itu tetap terkena. Udah pindah ke kota misalnya, masih kita cari mana dulu rumahnya. Kita main-main kelereng dulu di sini, manjat pohon jambu, pohon mangga, jatuh ya, dilempari tetangga, ditegur, dimarahi tetangga misalnya, teringat. Nah, ini diarahkan oleh beliau untuk ingat rumah kita yang pertama adalah jannah. Rumah kita adalah jannah. Beliau ulas di sini dalam di tempat yang lain di dalam miftah darussaadah untuk sekalian membantah orang-orang yang mengatakan bukan jannah, surga yang akan kita tempati nanti. Tapi itulah yang dimaksudkan oleh beliau. Tapi karena kita ini sekarang ini tertawan oleh syaitan dan bala tentara, sehingga apa? Tersaruk-saruk mau pulang itu susah sekali untuk sampai ke sana. Nah, perjalanan dibikin buanglah, dibikin ruwet, ada yang merampok di jalan, ada yang membegal. Nah, ya, nah, ini sekarang kita ini sedang menuju perjalanan pulang ke rumah. Ya, bawa siapkan bekal. Apa bekalnya? Memandang lihat dalam ayat lah, bekal yang paling hebat, oleh-oleh yang paling mulia untuk kita serahkan kepada keluarga. Ha umuqra'u kitabiyah. Itu oleh-oleh yang paling indah. Ha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin kitabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Itu oleh-oleh yang paling berharga untuk kita sampaikan kepada ha umuqra'u kitabiyah. Baca oleh kalian kitab kami. Kitab catatan amalnya diterima dengan tangan kanan. Kita sedang menuju rumah. Ya, sedang menuju rumah kampung halaman kita. Yang gara-gara ya memang ba'dallah ya, tapi syaitan jadi sebabnya kita terusir keluar dari surga itu. Maka berjuang untuk kembali ke sana. Berjuang untuk kembali ke sana. Sulit, memang sulit, karena Rasulullah juga mengingatkan huffatil jannah bil makarih. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang menyulitkan. Dengan hal-hal yang menyulitkan. Tetapi yasir liman yassarah. Dan itu mudah ala man yassarahullah, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Minta pertolongan. Ya. Dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa segera sampai ke rumah itu. Bisa segera sampai ke rumah itu. Siapkan bekal. Siapkan bekal. Dan itu dengan tentu. Sebagaimana Anda masing-masing, kita masing-masing ingin bekal itu berharga, begitu juga Anda hanya munculkan keinginan itu. Saudara-saudara juga punya bekal yang sama atau bahkan lebih. Seperti yang dia inginkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah ikhwanan ala sururi mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin, yang saling bercengkrama, bertanya-tanya kembali tentang masa lalu, cerita tentang orang-orang di dunia, yang kita akan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang Allah ceritakan tentang mereka. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas sam. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Nasallahu an yajma'ana fi ridah wa yuwaffiq